Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kalbin la yakhsha' wa aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana warzuqna taubatan qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anqal. Ya ayyuhal walad, ayyuhal walad, wahai anakku. Setelah 8 faedah sudah kita renungi dan harus terus kita ulang-ulang renungan tentang 8 hal. Yang merupakan buah renungan dan kesimpulan dari Hatim Al-Asom. Dari apa yang beliau pelajari selama 30 tahun melazimi gurunya. Sekarang kita lanjutkan. Ayyuhal walad, wahai anak, wahai anakku, qad alimta, engkau telah tahu, min hataynil hikayataini, dari dua hikayah tersebut, la tahtaju, engkau tidak butuh, ila takthiril ilmi, kepada ilmu banyak-banyak. Wal'an, dan sekarang sudah waktunya, ubayyin laka, untuk aku jelaskan kepadamu, ma yajibu, yang harus dilakukan, ala saliki sabilil haqqi, bagi siapapun yang menempuh jalan kebenaran. Kalau pengen benar, pengen baik, harus kalian lewati ini. I'lam, ketahuilah wahai anakku, annahu, sesungguhnya, yambahi, harus, imbiho di sini harus, bukan yambahi maknanya seyukianya, yambahi, harus, lisaliki, bagi orang yang menuju Allah, lisaliki, bagi orang yang menempuh jalan menuju Allah, harus ada syekhun, seorang guru, harus mempunyai seorang guru, mursyidun, yang memberikan petunjuk, Rabbin, yang akan selalu mendidik, liukhrija, untuk bisa mengeluarkan al-akhlaq as-sayyi'ata, akhlak yang tidak baik, minhu, dari seorang murid tersebut, bitarbiatihi, dengan tarbiahnya seorang guru, mengeluarkan akhlak yang buruk dengan tarbiah, wa yaj'ala, dan seorang guru tersebut akan menjadikan makanaha, menggantikan akhlak yang buruk tersebut, khulukan hasana, akhlak yang baik. Wajib ada guru. Sombong, kalau ada orang mau mendapatkan kebaikan kok tidak mau mencari guru, itu sudah telah, dia telah membuat satu dinding memisah antara dirinya dengan kebenaran. Tidak mau dengan guru itu sendiri sudah kesombongan, dan Nabi sudah mengatakan al-kibru batarul haqqi, kesombongan akan menghalangi orang sampai kepada kebenaran. Ada orang enggak mau dengan guru, otodidak, saya belajar sendiri, enggak. Itu sudah kesombongan. Bagaimana bisa mendapatkan ilmu? Kita semua butuh guru. Wa mana tarbiyati, maksud daripada tarbiyah atau pendidikan itu yushbihu fi'lal falah. Tarbiyahnya seorang guru, bukan muallim ya. Kalau muallim itu seorang ustad, muallim sama murabbi beda. Pengajar dan pendidik itu beda. Kalau mengajar, menguasai materi, disampaikan, selesai. Murabbi tarbiyah, tidak cukup memberikan ilmu, tapi harus mendidik akhlak dan moralnya. Sehingga kalau seorang murabbi itu yushbiha, yushbihu akan menyerupai fi'lal fallahi, kerjaan seorang petani. Alladhi yaqla'u syauka, yang akan mencabut rumput berduri, rumput yang tidak manfaat, syauk berduri, wa yukhriju, kemudian akan mengeluarkan anabatati, tetumbuhan-tetumbuhan al-ajnabiyati yang tidak diinginkan. Ajnabi, kalau kita nanam padi ya itu, rumput-rumput itu kan ajnabi, bukan padi yang kita maksud. Tugas seorang guru itu memilah di dalam diri seorang murid mana itu duri-duri dan penyakit-penyakit yang harus dikeluarkan. Mimbaini zar'i, di antara tanaman-tanaman yang dibangun, ditanam. Liyahsuna nabatu, agar tanaman yang diinginkan itu bisa baik tumbuhnya. Wa yakmul ray'uhu, sehingga semakin sempurna perkembangannya nanti. Buahnya nanti, buahnya sempurna. Jadi seperti petani. Dan memang begitu, kalau kita hanya mementingkan urusan menanam saja, tapi tidak kita rawat dengan cara menjauhkan tumbuhan tersebut dari hama dan rumput yang akan merebut vitamin-vitamin daripada tumbuhan tersebut, maka tumbuhan tidak akan sempurna. Maka dari itu wala buddha, harus lisaliki, bagi seorang salik murid min syekhin, harus punya guru yurad yu'adibuhu, yang akan mendidiknya, menggemblengnya. Yurus yu'adibuhu, yang akan menggemblengnya, wa yurshiduhu, dan akan memberikan petunjuk kepadanya ila sabilillahi ta'ala, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus berpegang dengan seorang guru, kalau tidak sesatlah seorang hamba tersebut. Lianna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala arsala, mengutus lil ibadi, untuk hamba ini apa rasulan, Allah pun untuk memberikan bimbingan kepada hamba-hamba, Allah mengutus rasulan, seorang utusan, lil irsyadi, untuk memberikan petunjuk ila sabilihi, ke jalan Allah, dicontohkan langsung oleh Allah. Allah memberi seorang utusan untuk memberikan contoh kepada hamba-hamba Allah. Fa idzar tahala, kalau sudah pergi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah wafat. Wa qad khallafa al-khulafa, telah menobatkan sebagai penggantinya al-khulafa. Khulafa adalah pengganti Rasul. Di makanihi, di tempatnya Rasul tadi. Hatta yurshidu, sehingga mereka memberikan petunjuk ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penggantinya para khulafa. Wa syartu syaihi alladhi yasluh, maka syaratnya syaih yang akan engkau ambil sebagai pembimbingmu, pendidikmu, itu adalah alladhi yasluh, yang boleh, yang bisa, ayakuna, menjadi naiban li rasulillahi, bisa menjadi penggantinya Rasulullah. Harus seorang guru tersebut harus punya sifat-sifat yang bisa menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna aliman, harus mengerti ilmu. Alim, alim. Ternyata alim pun enggak cukup. Sebab apa? Walakin la kullu alimin yasruhu lil khilafati. Tidak semua orang alim pantas untuk mengambil kekhilafahan jadi penggantinya Nabi. Tidak semua orang alim. Muskilah sudah tidak alim jadi khalifah. Bohong. Enggak ada. Sekarang pengganti Thoriqoh ini enggak peduli, yang penting anaknya naik. Bapaknya meninggal langsung digantikan kayak kerajaan begitu. Enggak ada ilmu. Hanya dikerudungi agak tebal saja sudah orang pada terkagum-kagum. Problem. Enggak punya sejarah dia menuntut ilmu. Sudah itu dibilang punya ilmu ladunni. Aduh, kiamat sudah. Enak banget. Kidib dusta. Itu dikatakan dalam dunia tarbiyah qutta'ut turuq. Qutta'ut turuq, pembegal-pembegal dunia thariqah. Harus seorang alim yang punya ilmu. Wa inni ubayyinu laka ba'du alamatihi, dan aku terangkan kepadamu sebagian daripada tanda-tanda guru mursyid tersebut. Ala sabili ijmali, secara global. Secara global diajarkan oleh Imam Ghazali untuk kita mengetahui siapakah guru mursyid itu secara globalnya, Bapak. Dan pengetahuan global ini sebagai rambu-rambu hatta la yadda'i, sehingga nanti enggak ada yang ngaku-ngaku nih, biar diantem langsung oleh Imam Ghazali. Enggak ada yang ngaku-ngaku kullu ahadin, setiap orang annahu mursyid. Nah, ini digiri mursyid, mursyid, mursyid. Banyaknya mursyid kita. Sudahlah, kita perlu jujur aja lah. Jangan bohong kemursyidan. Mursyid dusta. Wadakulu, maka kami katakan, itu loh tandanya mursyid. Yaitu man yu'rid an hubbid dunya, orang yang berpaling dari cinta dunia. Tidak terbaca di wajahnya cinta dunia, tidak terbaca dari bukunya cinta dunia. Ini tanda. Wa hubbil jah, tidak cinta kepada pangkat. Diiming-imingi pangkat tidak tergiur. Dengan dunia pun juga tidak tergiur. Kalau sudah ciri ini ada, ini baru ciri, ciri yang pertama. Wakana kot, maka orang tersebut kotaba, telah mengikuti li syahsin, berarti dia telah punya suri toladan, suri toladan seseorang basirin yang cermat hatinya, cerdas. Tasalsala, tatasalsalu, akan sambung menyambung mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin, mutaba'atuhu terus sambung menyambung sanadnya tadi, mutabahnya, sanadnya tadi kepada sayyidil mursalin, kepada Rasulullah. Kalau sudah ada orang tidak ada hubud dunia, tidak ada cinta pangkat, itu tanda, ini baru tanda. Insyaallah dia benar, insyaallah nyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana muhsinan riyadatan nafsihi biqillatil aqli. Untuk riyadhah, untuk riyadhah, untuk melatih dirinya, dia gemar melatih dirinya dengan mengurangi makan, walqol, jarang bicara kecuali penting, naum, tidurnya pun terbatas karena banyak zikir kepada Allah. Wa katsrati shalawati, ternyata dia banyak shalawat, wassadaqati shadaqah, wassaum puasa. Ini tanda. Wa kana bimutaba'atihi dhalika syekh al-basir, sehingga orang tersebut setelah mengikuti seorang guru yang benar-benar cerdas, cermat, menjadikan mahasinal akhlak, akhlak yang baik, lahu siratan, bagi dia adalah sebagai jalan hidup. Jadi orang yang menjadikan akhlak yang baik adalah jalan hidupnya. Itu tanda Cirinya seorang guru mursyid tadi, kasabri, punya sifat kesabaran, solat, rajin solat, syukri, pandai bersyukur, tawakul, pasrah kepada Allah, yakin dengan janji Allah, qanaah, nerima apa yang Allah berikan. Watumakninatun nafsi, jiwanya tentram, wal hilmi, sama, tentram. Watawadu'i tawadu', wal ilmi, punya ilmu, siddiqi, jujur, wal haya', punya rasa malu. Wal wafa', orang yang setia dengan janji. Wal waqar, sejuk, tidak sejuk penuh wibawa. Wasukun, tenang. Wa ta'ani, enggak buru-buru. Wa amthaliha, dan sepadanya. Ini adalah sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh seorang mursyid. Fawwa, maka seorang mursyid itu idan, kalau begitu nurun min anwarin nabi, termasuk dari cahaya-cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru mursyid nur, akhlak yang mulia. Yasruhu lil-iqtida'i bihi, pantas untuk diikuti kalau sudah begitu. Lah kalau akhlaknya enggak benar mau diikuti apanya? Walakin wujudu mithlihi nadirun, akan tapi keberadaan orang seperti itu yang jauh dari dunia, hubud dunia, dari jauh dari hubu pangkat, kemudian hubul jah, cinta pangkat, enggak bisa masuk dalam dunia kemursyidan ini. Di samping itu ada tanda-tanda apa? Dia pandai untuk merangi hawa nafsunya, baik dengan menahan puasa, makan, dan seterusnya. Ada setan ngantuknya di sini. Lakin wujudu mithlihi nadirun, akan tadi keberadaan seorang guru kayak begitu tuh jarang. Sampai dia katakan a'azzu minal kibritil ahmar, lebih langka daripada kibrit ahmar. Kibrit itu belerang merah. Jadi maksudnya kalau sudah dalam istilah Arab itu, kalau sesuatu yang langka dan langka susah dicari itu namanya kibrit ahmar. Sehingga istilah sudah menjadi istilah. Istilah barang langka susah dicari namanya al-kibrit al-ahmar. Kalau kibrit mah banyak, belerang-belerang itu. Tapi belerang merah itu langka, sehingga itu sudah menjadi istilah kalau kalian melewati dalam bahasa Arab al-kibrit al-ahmar. Wallah, ada kibrit ahmar. Jangan marah ente bilang kibrit ahmar. Oh, ini kibrit ahmar. Maksudnya apa? Ente ini orang langka. Jarang ini. Ini museum kan. Kibrit ahmar. Waman sa'adatuhu sa'adatuh, kalau memang itu nasibnya adalah kebahagiaan, kalau memang orang benar, orang baik, fawajata syekhon, dia akan menemukan seorang syekh, kama dakarnahu, seperti yang aku sebutkan. Wa qabilahu syekh, bukan saja dia mencari syekh, ketemu syekh, tapi syekhnya juga nerima dia, nasib baik itu. Pengen ketemu syekh, syekhnya nyambut. Setelah itu apa wajibnya? Yambahi seyogyanya. Ayah tarimahu, memuliakan guru tersebut. Zahiran, secara lahir, wa batinan, batin. Secara lahir menghormati sang guru, secara batin pun harus. Amma ihtiramu zahiri, adapun menghormati seorang guru mursyid secara zahir, fahuwa alla yujadilahu, jangan debat gurumu. Wa la yajtahil bil ihtijaji ma'ahu, jangan sibuk untuk berhujjah dengannya, dialog. Fi kulli mas'alatin, dalam setiap masalah. Wa in 'alima khata'ahu, kalaupun seandainya engkau sebagai murid tahu kesalahan seorang guru. Wa la yulqi baina yadayhi sajadatahu illa waqta ada'i sholati, jangan sampai menghamparkan sajadah untuk sang guru di saat waktu, kecuali waktu sholat. Ini termasuk su'ul adab. Guru tiba-tiba bentangin sholat, suruh sholat dulu, enggak pernah sholat. Memberikan mushaf, padahal gurunya hafal Quran. Jadi membentangkan sajadah sebelum waktunya sholat, seolah-olah kita mengatakan, guru sholatlah engkau. Jadi adab ternyata. Kalau belum waktu sholat, jangan dibentangkan. Fa'idha faroha yarfa'uha. Kalau memang kita membentangkan sajadah untuk guru kita yang sholat, setelah selesai dibentangkan. Waliyukthiru nawafilah sholati bihadrati, ingat. Jangan memperbanyak sholat sunnah di depan guru. Ini selalu Buya ingatkan. Termasuk depan orang tua, depan suami. Depan suami kebanyakan sholat sunnah. Pusinglah suaminya. Berapa lagi neng? 20 rakaat lagi bang. Dipikir hebat tuh. Depan guru pun ternyata lebih diutamakan khidmah. Jangan memperbanyak sholat. Wa ya'mal ma ya'muruhu syekh. Lebih mengutamakan perintah guru saya dulu. Sebab perintah guru itu ketunduan hati, kepatuhan hati. Minal amal dengan amal bi qadri wus'ihi wa taqati, semampunya dan sekuatnya. Memenuhi permintaan guru. Allah, hebat. Selesai. Wa ma ihtiramul batini. Adapun menghormati batin seorang guru bagaimana? Wa huwa yaitu anna kulla ma yasma wa yaqbalu minhu. Apa yang kita dengar, didengar oleh seorang murid adalah la yungkiruhu fil batin. Jadi kalau di lahirnya kita terima, jangan sampai batin kita ingkar. Cara menghormat guru kita dengan batin kita. Jangan sampai di luar kita seolah-olah iya-iya, tapi sebenarnya hatinya ingkar, munafik. La fi'lan wa la qawlan. Pokoknya lahirmu sama dengan batinmu kalau dengan guru. La yattasima bil nifaq, jangan sampai engkau bergelar nifaq, orang munafik. Wa illam yastati yatruk suhbatahu ila yuwafiqa batinahu zahirahu. Wa illam yastati, kalau seandainya tidak bisa, yatruk suhbatahu, enggak bisa kita meninggalkan persahabatan dengan orang tersebut. Enggak mau diajak salat. Kemudian tujuannya apa? Wa ilamnya setiap turuk sobat atau ilaiwa fi kubatina hudohiru. Kalau seandainya ini ngantuknya luar biasa di tengah. Kalau tidak bisa meninggalkan bersama guru tersebut, kecuali harus sesuai yuafiku batinuhu dhahiruhu, kecuali harus menyesuaikan antara lahir dan batinnya, wa yahtariza, dan menjauh an mujalasatihi, untuk duduk-duduk dengan sahibas su'i, orang-orang jelek. Tadi di saat kita harus kumpul dengan guru yang baik, harus kita bisa menghormati secara lahir dan batin kita. Kalau ternyata enggak bisa kita, kalau kumpul sama orang soleh, hati kita jadi rusak, mungkin karena kita prasangka buruk. Kalau sudah enggak bisa begitu, paling enggak sudahlah, kamu jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Kalau bergaul dengan orang yang baik, hendaknya yakhtarisa, menjaga diri an mujalasati, hendaknya duduk menjauh daripada orang yang ahli kejelekan. Liyaksura, agar semakin sempit wilayatu syayatin, liyaksura, agar dia bisa mempersempit wilayatu syayatin, wilayah yang setan untuk menggoda. Dari syayatin il jini, dari jin, dari setan, dari bangsa jin. Wal ijin, dari bangsa manusia. Ansoh diqalbihi, dari hatinya. Fayusofa, sehingga akan bersihlah hati tersebut min lauthi syaitonati, dari kekotoran syaitan. dari kekotoran setan. Jadi pilihan kita adalah harus punya guru yang baik dengan ciri-ciri tersebut. Kalau ternyata dengan guru yang baik dengan ciri-ciri tersebut, kita khawatir gak bisa benar karena perilaku kita sangat jelek. Paling tidak, jangan sampai kamu bergaul dengan orang yang salah-salah. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Bergaullah dengan orang-orang mulia. Agar wilayah setan untuk menggodamu itu terbatas karena kamu punya perkumpulan orang mulia. Sehingga dengan itu akan semakin bersih dari kekotoran godaan setan tersebut. Wa ala kulli hal, apapun bentuknya. Yakhtarul faqra 'ala al-ghina. Seorang guru mursyid akan memilihkan kefakiran daripada kekayaan. Memilihkan kefakiran daripada kekayaan. Karena khawatir dengan kekayaannya, seorang murid akan terjerumus. Memilih kefakiran dan kekayaan dengan kekayaan, seorang murid khawatir terlena, terlupakan, sehingga lupa jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini pengamatan dari Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi di sini penting sekali punya seorang guru yang bisa membimbing kita. Dan guru tersebut harus seorang guru yang punya ilmu. Yang punya ilmu yang bakal ngajari kita. Makanya banyak mursyid-mursyid gadungan saat ini, lihat. Na'udzubillah. Tidak pantas menjadi murid, apalagi menjadi seorang guru. Menjadi murid saja tidak pantas, bagaimana menjadi seorang guru? Tapi kalau kita belum mendapatkan guru, paling tidak kita kurangi duduk dengan orang-orang yang enggak benar deh. Kita bergaul di tempat yang baik agar kita selamat, yang enggak ada gunjingan di situ, enggak ada ngomong kotor di situ, enggak ada yang membahayakan. Sampai kapan? Sampai kita dapat guru yang benar. Baik. Tsumma lam kata'ilah. Ana tasawwufu lahu khoslataini. Tasawuf ada dua macam. Baik, ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja. Begitu pentingnya kita mencari seorang guru. Tidak sah, tidak benar kita menuntut ilmu kecuali dengan seorang guru yang tahu, yang bisa mendidik, dan dia adalah punya ilmu. Punya ilmu, alim. Bukan asal orang kita angkat problem itu. Alim di sini adalah ulum syariah, bukan ulum yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Atau ini nyambung enggak tadi ngomongnya? Saya ngantuk benar. Tanya jawab aja sudah biar melek. Guru mursyid yang punya ilmu, kalau tidak punya ilmu gimana akan bimbing orang kepada ilmu? Gimana membawa kepada Allah kalau dia sendiri tidak punya ilmu? Ini sama di dunia torekoh dan dunia tolibul ilim itu sama. Dunia torekoh apalagi babnya itu, ada mursyid-mursyid torekoh yang kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, untuk menjadi seorang murid saja tidak pantas, apalagi menjadi seorang guru. Allah. Taib, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Awal ya, tadi membahas masalah guru mursyid yang ngaco-ngaco sekarang sudah banyak. Lalu bagaimana kita menyikapi itu semua di tempat kita ini, Buya? Cara yang pertama bagaimana, Buya, menyikapi itu semua? Kemudian yang kedua, Buya, tadi berbicara masalah khidmah. Khidmah yang betul tuh hakikatnya seperti apa, Buya? Yang mungkin bisa kita kategorikan sebagai Syekh Ali bin Al-Baros di zaman Habib Umar bin Abdurrahman Latos, dan juga bagaimana khidmahnya seorang santri di tempat-tempat mereka, Buya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak torekoh-torekoh. Torekoh secara, kalau torekoh itu sendiri adalah ada dan dibenarkan, dan itu salah satu cara untuk sampai kepada Allah. Akan tapi yang menjadi masalah, jika posisi penting dalam merubah umat ini dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, dan kemursyidan tidak diwariskan dari guru, dari bapak kepada anak, enggak. Kemursyidan tidak diwariskan. Itu perlu. Jadi kemursyidan tidak langsung berarti anak langsung bisa jadi mursyid. Itu kan di negeri kita aja seperti itu. Bapaknya meninggal langsung anaknya jadi mursyid thariqah apa ya? Beda ada itu. Nah, kalau tidak layak, siapapun tidak bisa. Karena itu orang yang usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Ini dalam dunia thariqah. Dalam dunia pendidikan pun ada tarbiyah. Tidak ada wabitnya ini. Apalagi yang ikut manhaj alawiyin itu, tidak ada mursyid tertentu seperti itu, akan tapi yang menyambungkan, siapa menyambungkan kepada Allah adalah guru mursyid. Guru-guru mulia. Mendapatkan ijazah, amalkan ilmu, selesai, nyambung. Sampai ke Rasulullah, mursyid kita Rasulullah. Tapi harus ada sanad, harus ada ini. Kalau tidak pakai sanad, itu kutok utorik, membegal dalam dunia thariqah. Cuman yang jelas ciri, seorang guru mursyid lembut ayakuna aliman. Syekh Amin Al-Qurti menyebutkan, alim harus ada ulum syariah, furu'us syariah, ngerti furu'us syariah. Jangan percaya siapapun dia, biarpun yang mendatang kepada puluhan ribu orang, tapi kok gak ngerti furu'us syariah, dusta, kidip. Ya, kita menemukan seperti itu. Dan Dr. Buti menemukan pada zamannya. Kita ingin belajar ilmu untuk kita hayati, untuk bisa berubah. Kalau enggak ada ilmu bagaimana? Dan untuk menyikapi yang pertama, kalau kita melihat bencana itu kita dulu selamat. Kita itu selamat. Cuman kadang serba salah. Apa iktirad kita, kita menghalangi atau kita menghentikan? Kadang tidak punya kemampuan, karena apa? Sudah terlanjur, jamaahnya besar, umatnya ribuan kadang-kadang. Sehingga mau dirubah pun gak gampang. Dan umat kemana awam rata-rata sudah. Bahkan yang alim pun jadi buta. Alim pun jadi buta. Dengan guru mursyid palsu itu. Rambu-rambu kita adalah syariah. Kalau dia melanggar syariah, enggak akan pantas jadi guru mursyid. Kalau kepleset, iya, kemudian dia melakukan maksiatan tapi sok tobat. Tapi kalau berbangga dengan simbolnya orang-orang fasik, enggak mungkin jadi mursyid. Enggak ada. Bagaimana jadi mursyid? Kalau mursyidnya kayak begitu, gimana nanti atibaknya? Tabiknya gimana? Sudah jelas kalau mana. Coba kita belajar ilmu tasawuf yang sesungguhnya. Contoh Syekh Amin dalam Tanwirul Qulub itu di akhirnya itu masalah tasawuf. Gimana menjadi? Menjadi seorang guru mursyid itu gimana? Marhalah ula, marhalah ini atau latifah istilahnya atau apa itu. Itu ada, tidak gampang itu. Masa mudanya ngereng-ngereng naik motor, lompat sana, lompat sini, bapaknya meninggal langsung dikerudungi, suruh ngerunduk terus enggak boleh nangak-nangak, langsung la ilaha illallah. Pagar rumahnya supaya orang enggak boleh deket-deket, kalau deket-deket nanti tahu kalau dia bodoh. Jadi semuanya pakai perantara. Ini kan disetting semuanya oleh pengikutnya. Jadi kalau deket-deket ketahuan dia enggak pernah ngaji, makanya setting sudah harus. Sudah. Bukan begitu, mursyid thariqah itu harus. Ini problem ini umat itu dibimbing oleh orang-orang seperti itu. Sementara dalam dunia thariqah ini lebih digemari, dan memang thariqah itu hak, mestinya kita semua harus ke situ. Akhirnya ada keramat-keramat palsu, keramat bualan, suruh cerita macam-macam sana sini dan sebagainya. Enggak sederhana. Kita tidak pernah terkagum dengan keramat apapun kecuali istiqomah, selesai. Jangan percaya kalau ada orang ngomong Buya Yahya bisa gini-gini, bohong. Kalau istiqomah baru yang anggap, itu aja selesai. Nanti malah berbahaya, nanti turun dengan ini. Biasanya murid itu membual banyak-banyak untuk ngedeken gurunya, itu paling bahayanya murid. Oh saya punya cerita guru saya gini-gini, enggak ada. Istiqomah baru benar, itu wali nanti, selesai. Pegang syariat baru wali, sudah selesai. Enggak pengen ada bualan-bualan nanti setelah kehidupan kita, na'udzubillah. Kalau guru berpegang, ya itu benar insyaAllah. Kalau enggak pegang syariah, enggak ada, selesai. Ini manhaj kita jelas. Manhaj Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Enggak ada pelanggaran. Kalau maksiat, maksiat. Wali salah, ada wali salah, tapi segera kembali kepada Allah. Sebab ini bengkul, ini macam-macam bualan-bualan ini. Enggak ada, sudah. Kalau enggak istiqomah, enggak ada, sudah wali. Semuanya, kalau Al-Bahjah jadi wali semuanya, ya itu cirinya istiqomah. Enggak ada wali yang tidak istiqomah, sudah selesai. Hayal itu bohong sudah. Kalau ada anak-anak kok di semua anak mungkin ada masyhur di Irian Jaya sana. Siapa dulu waktu Irian Jaya itu? Di Irian Jaya tak tanya kerumuni orang semuanya wali. Kalau tidak istiqomah enggak ada wali. Selesai. Mau apa lagi ini? Nabi Muhammad mau dilawan syariat Nabi. Mau dilawan dengan mimpi sama khayalan enggak bisa. Itu kan khayalannya pemalas pengen jadi wali cepat-cepat. Ini sudah jelas Imam Ghazali. Imam Ghazali pakarnya, beliau ahlinya dalam ilmu ini. Belum lagi nanti yang lainnya. Dalam ilmu tarbiyah itu, Abdul Qadir Jailani adalah imam di dalam hal ini. Beliau juga tegas dalam urusan tarbiyah. Jangan masuk dalam khayalan-khayalan mursid-mursid gadungan itu, membahayakan nah. Mursid itu membawa kita kepada Allah, yang kita pegangi membawa kita kepada Allah, mengingatkan kalau kita salah. Kalau beri contoh yang salah bagaimana? Nah itu kan makamnya makam Nabi Khidir. Ente bukan Nabi Khidir, enggak ada Nabi Khidir, sudah selesai cerita Nabi Khidir itu. Mau ngaku Nabi Khidir hari ini. Fien Nabi Khidir. Ente siapa? Enggak ada Khidir-Khidiran sekarang sudah. Istiqomah ini yang merusak orang itu gara-gara model palsu itu. Itu manhaj di sini nak, enggak ada macam-macam. Dan tanya tasawuf yang hakiki seperti itu. Bukan satuhat, bukan bualan, bukan turuhat yang dikatakan. Selesai, mau apa? Tidak pernah ada kisah Imam Syafi'i cerita aneh-aneh. Ada yuk mandi terbang, awang-awang. Tidak ada Imam Syafi'i. Itulah manhaj wali kutub yang sesungguhnya sudah. Mamin manakibih sakebok ini, manakibihi. Mamin ada seorang diwalikan. Mamin manakibihi kada wa kada, kada wa kada. Orang bengong rok, ha, kayak film ajib, kayak film, bisa terbang, ha. Beli tiket 500 ribu pesawat Surabaya Jakarta, beres. Buya takut dalam dunia ini, Allah. Masuk dunia ini, dunia rawan ini. Karena apa? Dunia karomah itu dunia nggak bisa dibuktikan dengan kajian ilmiah. Dunia karomah, karena apa? Khariqun lil 'adah. Sehingga apa? Kesempatan bagi pendusta-pendusta untuk main di dalamnya. Ada kepentingan urusan dunia. Seorang kiai meninggal dunia. Ngobrol kita di sebuah kereta api, di kendaraan kereta api. Akhirnya tanpa sengaja kita nyebut anaknya kiai. Anaknya kiai yang meninggal tersebut karena teman. Kita sebut namanya, kok marah orang ini tiba-tiba? Itu sudah syekh, jangan dipanggil begitu. Lah, ente siapa? Biar kenal, kok tiba-tiba marah kita baru kenal. Oh, itu kawan saya. Setelah dia berjalan jauh, oh rupanya apa? Orang ini adalah punya kawan-kawan bisnis besar di Jakarta. Yang menyambungkan adalah bapaknya telah meninggal dunia. Jadi kartu asnya ini sudah mati, maka dia harus membuat orang baru lagi yang sekiranya bisa menjaga hubungan ini. Jadi dibesarkan lagi anaknya yang dia adalah orang yang tidak punya ilmu, digedekan. Itu sudah dalam strategi perwalian itu ada caranya. Sebab saya jurus saya itu di situ, bapak saya, bapaknya meninggal. Betul ya, dibesarkan, digedekan, jadi tetap lancar ini urusannya. Tidak ada khair, tidak ada. Ini kita paling mengeri kalau sudah masuk dunia ini. Sudah enggak usah macam-macam. Enggak disebut wali di dunia, enggak ada masalah sudah. Semoga Allah menjadikan kita semua wali mastur sudah. Ketemu di akhirat nanti. Bisa jadi fitnah buat anak-anak. Ini loh, enggak apa-apa sudah. Wali tersembunyi sudah, tersembunyi. Kita minta ya Allah kalau ingin kau pilih jadi wali, jadikan wali yang tersembunyi. Enggak usah tampak keramat di dunia, biar nanti di akhirat ketemu. Fitnah buat anak, fitnah buat santri. Ini sudah manhaj ilmu sudah. Aman ke Imam Syafi'i, enggak ada yang cerita Imam Syafi'i wa min karomatihi terbang di awang-awang, enggak ada. Wa min karomatihi Imam Syafi'i tiba-tiba bisa silat, enggak ada. Wa min karomati, enggak ada semua. Ilmunya yang nyampe dari masa ke masa. Sudah kita pengen bagian itu saja sudah. Enggak usah ada orang bilang terbang di awang-awang sudah. Setiap hari Buya terbang naik pesawat, selesai. Masuk dalam dunia ini nak, paling rawan ini. Akhirnya orang entengin syariat. Di saat dia melanggar Allah, seharusnya dia tobat mengatakan makam saya beda. Cuf. Pakai gelang emas ditegur, oh saya malahin. Cuf. Kalau orang insaf, astagfirullah, haram ya haram, selesai. Wong tegas begini aja kadang-kadang masih ada yang kepleset. Kalau enggak tegas bagaimana? Bisa menghargai orang lain, hormati orang, bermanfaat untuk orang, itu wali. Dan wali tidak harus pakai jubah. Nah, ingat Habib Abdullah Bahrun pernah mengatakan, seorang kekasih Allah tidak harus orang berjubah. Itu kan kesombongannya orang berjubah. Wali bisa saja orang yang kacamatanya tebal di laboratorium, dia adalah pakar atom. Dia hatinya bersih sama orang. Sholat lima waktu itu saja, akan tapi yang dipikirkan adalah bagaimana manfaat untuk umat, itu wali. Bukan manfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Memang ini jangan main-main, masalah ketorekohan itu, munsib torekoh ini makom itu. Kalau 1000 orang bawa 6 kilo beras saja sudah berapa ton itu. Sampai lagi pakai amplop, bagaimana lagi ini, fitnah besar dunia ini nak. Fitnah luar biasa, mengerikan di sini. Tidak boleh nilai orang lain. Sebab yang Buya bayangkan kalian jadi guru-guru besar. Tidak usah nengok orang lain. Kalau Buya sebutkan cerita, dan itu adalah tersembunyi di jagat raya ini, enggak Buya sebutkan siapa orangnya, hanya kisah seperti itu. Tidak boleh menunjuk si A, si B, itu bukan tugasmu, bukan urusanmu. Hanya sekarang kalian harus punya rambu-rambu. Sudahlah, berpegang kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Kadang memang sudah disetting mempersiapkan nih calon pengganti ini. Sudah dikeramat-keramatkan, ini di kandungan dulu begini-begini, ini masih kecil pun begini-begini, ini anak yang kedua tuh mau ini urus. Anak-anak kecilnya sudah disuarakan kalau dia punya keanehan-keanehan, orang aneh, kelainan. Ini mah lain ini. Waktu kandungannya tuh ibunya aja gini. Terus apa lagi? Yang ini juga. Wah, maksudnya ini calon wali-wali palsu nih. Khawatir kita takut nak dalam dusta. Sebab coba nanti kalau bab masalah dalam Jami' Karamatul Ala Syekh Subnabhani, kedustaan di balik ilmu wilayah ini luar biasa gede. Luar biasa. Dan tidak main-main dusta atas nama Allah. Tidak beda dengan orang Yahudi, nahmunallahi wa ahibba'uh, merasa dia adalah kekasih Allah. Apakah boleh orang mengatakan itu keramat saya? Itu juga permasalahan. Apakah boleh seorang mengatakan aku adalah wali, apa boleh misalnya? Mereka melihat itu semuanya, kalau ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, malu dia kalau ketahuan orang. Sampai digambarkan oleh dalam dunia tasawuf, seperti seorang perempuan menyembunyikan darah haidnya, begitu malunya kalau ada kelebihan. Kalau dia melakukan sholat malam ketahuan sama orang, dicari orang yang tahu itu, didatangi, disumpah agar tidak bercerita kepada siapapun. Ibadah loh ya, ibadah disembunyikan itu. Sampai sebagian dari mereka menangis di tengah malam, 20 tahun istrinya tidak pernah tahu, hanya istrinya bingung kenapa bantal ini basah, setelah suaminya meninggal baru tahu. Menangis karena Allah, mana itu semuanya. Sudah nak ya, kalian ilmu itu kau amalkan, bagaimana bekti ke orang tua, baik dengan saudara, baik dengan tetangga, itu saja keramat yang luar biasa itu. Wah, ini keramah yang sesungguhnya. Kenapa? Engkau menjalankan tugasnya Nabi. Gak ada orang bisa berbakti kecuali keramat. Karomah kalian berbakti pada orang tua kalian. Karomah kalian bisa berbuat baik dengan saudara. Itu karomah di saat orang sudah pada menjalankan sunnah Nabi, karomah yang sesungguhnya. Disanjung oleh Nabi, tuba, keberuntungan, karomah. Puasa hanya biar disenengin sama orang. Doanya doa ilmu pelet, doa taskhir, doa ini biar orang seneng pada saya. Doa biar orang semuanya ngerumunin saya. Untuk apa? Untuk dakwah. Hayal tuh. Jalankan syariat Nabi Muhammad, nanti Allah akan kiring orang. Ini lihat Imam Ghazali nanti terus semakin tegas dunia tasawuf Imam. Makanya ini kitab gede nak, kitab gede, kitab gede. Masuk seorang guru tarekoh, di dalamnya ada 6 patung. Bingung saya itu. Ada patung. Kiki hadafin. Wah, ramai luar biasa. Saya suruh, kita suruh ngisi. Ada ribuan, sampai datangnya enggak bisa masuk. Diangkat pakai masuk, wah ribuan orang. Dibuat antik rumahnya di tengah gubuk begitu. Patung, luh. Kiki patung hadaf. Ijma ulama patung begini haram. Enggak ada malaikat masuk membawa ilham, pasti setan iblis yang membawa ilham ke sini. Enggak mungkin. Selesai, enggak ada wali begitu, selesai. Enggak usah bingung-bingung. Dan wali enggak bikin kualat. Wali membawa rahmat. Ini tegas dalam urusan syariat ini. Rusak syariat Nabi Muhammad gara-gara pendusta-pendusta itu. Enggak usah baca buku yang aneh-aneh, baca buku yang tegas buku. Tapi tidak boleh nilai orang. Akan tapi nilai kita adalah syariat. Selagi orang melanggar syariat, selesai. Ibnul Mukri seorang syariat, seorang ahli syariat. Dalam riwayat, beliau adalah seorang pakar syariat. Dia menjalankan syariat. Suatu ketika ada orang kehilangan sapi. Dan dia adalah dikatakan masyhur wilayah. Masyhur punya wilayah, wali. Punya karomah. Kalau ngomong pasti jadi. Sapinya hilang. Kemudian wali tersebut ceritanya datang menemukan sapinya ada seseorang. Akhirnya seseorang mengatakan, "Bukan, ini sapi saya." Kata wali tersebut, "Ini sapi saya, ribut. Ya sudah, kita ke hakim saja." Datanglah ke hakim, Ibnu Mukrim menjadi hakim waktu itu kontinya. Kata si wali, kata orang yang punya omongan pasti jadi itu. Ibnu Mukrim, saya mengadu, sapi saya dicuri oleh orang ini. Ibnu Mukrim mengatakan, ente dalam hal ini mudda'i, karena apa? Sohibul yad yang didahulukan adalah yang punya tangannya yang ada di situ, sapi itu ada di orang ini, adalah miliknya orang ini, bukan milikmu. Kata ini adalah milikku, kata wali tadi. Baik, kalau itu al-mudda'i bil bayyinah. Kalau memang kamu mengaku itu sapimu, mana buktimu? Ada orang saksi yang menyaksikan kamu punya sapi? Tidak ada yang tahu, saya hidup di daerah pelosok, enggak ada orang tahu kalau saya punya sapi. Oh, enggak bisa. Berarti sapi ini secara syariat adalah miliknya dia. Padahal dia yang ditunjuk adalah maling. Begitulah hukum. Hukum syariah begitu. Karena Ibnu Murqi enggak tahu. Selagi ada di tangannya orang itu, ya miliknya dia. Orang yang mengaku miliknya enggak punya bukti. Miliknya dia. Marahlah orang yang dikatakan wali. Ini disebutkan dalam buku-buku fikih. Akhirnya malah kau akan ditelan bumi, wahai Ibnu Murqi, kalau kau tidak benar memberi hukuman. Kamu tidak tahu saya. Ibaratnya begitu. Ditelan bumi Ibnu Murqi itu. Setelah ditelan bumi mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa kecuali menjalankan syariatmu. Aku hukumi begitu karena syariatmu ya Rasulullah. Balik lagi mental. Tidak bisa ditelan bumi. Gak akan kualat kalau kalian menjalankan syariah. Gak ada wali bikin kualat. Kalau seandainya itu wali bener, gak akan. Seandainya yang punya patung itu kok wali bener, gak akan berbahaya kalau kita mengatakan dia salah. Kalau dia waliullah, pasti tambah seneng waktu kita mengatakan inti salah punya patung. Karena apa? Waliullah. Gak akan bikin kualat sama inti. Kalau seandainya itu yang punya patung 6 itu, kok dia itu ternyata wali yang sesungguhnya nyamar, enggak bakal marah. Sebab saya menegakkan syariat Rasulullah, selesai. Kita tegur, gimana ada patung ini haram? Selesai ini. Jadi jangan ragu untuk menegakkan syariat. Enggak ada wali, kalau yang menegakkan syariat, wali bakal senang dalam hati beliau. Kalau wali palsu mah marah sama inti. Wali palsu. Nah, ini dunia tarekoh betul-betul luar biasa. Kemudian yang kedua adalah masalah khidmah. Jadi kalau kita menyikapi ada orang yang aneh-aneh dalam mencaci jangan, mengolok jangan, menggunjing juga jangan, sudahlah hindari. Jangan berguru dengan orang-orang yang aneh-aneh. Dimanapun kalian berada, kita perlu. Guru istiqomah saja kita bengkok. Apalagi guru bengkok, muter kita nanti. Guru istiqomah aja kita masih bengkok. Mau cari guru yang aneh-aneh, mau apa lagi? Innalillah. Masalah khidmah, khidmah itu sebetulnya adalah makna ketawaduan, intinya kan di situ. Makna ketawaduan di dalam hati seorang seorang murid. Dan makna mahabbah. Makna mahabbah dan makna tawadu. Dalam bahasa Habib Abdullah Baharun, syaratnya guru murid itu untuk sambung kepada guru yang sesungguhnya adalah ada satu mahabbah, yang kedua adalah adab. Dan ini biasanya diterjemahkan dengan khidmah. Kalau orang sudah khidmah itu tata keramanya sama mahabbah. Sebetulnya khidmah itu alamatul mahabbah dan alamatul tawadu, alamatul adab. Sehingga mungkin khidmahnya sudah berubah, bukan harus dia itu mengerjakan suatu, bisa jadi perintah, kau pergi ke sana, itu adalah nah ini. Mungkin tidak sempat dia mengabdi, ingin memasakkan gurunya, membuatkan kopi guru, yang mencucikan baju gurunya, dia ingin seperti itu. Tapi belum tentu akan tapi suruh. Kalau makanya kalau sudah perintah guru itu adalah bagian daripada bentuk ketawaduan dan cinta. Makanya patuh. Makanya misalnya dengar dulu, jangan dilanggar. Jadi adabmu di situ, mahabbahmu ada di situ. Kalau tidak, ya itu tidak ada mahabbah, alam adalah mahabbah, enggak sambung dengan guru. Sesaat ada yang harus khidmahnya seperti ini terlihat di sebagian tempat. Dulu ada orang khidmah ke Habasan Baharun. Khidmah kerjaannya ini itu hampir tidak pernah ngajar, hampir tidak pernah belajar, tapi Allah beri ilmu. Ilmunya adalah kayak taufik rabbani. Ilmu enggak banyak tapi enggak pernah salah. Ajib ya. Ilmunya tidak banyak tapi jarang kepleset. Kalau ada orang lebih pintar dari dia pun mau tanya lupa enggak jadi tanya. Dijaga oleh Allah Mahfud. Ada orang lihat dikit-dikit kepleset, ngomong ini kepleset. Ada taufik rabbani. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khidmah itu maknanya adalah alamat daripada adab dan mahabbah itu. Kalau ada khidmah tanpa dibarengi ruh mahabbah dan ruh adab, sama, itu khidmah bohong. Bisa saja khidmahnya kepada seorang guru hanya karena kepentingan, dia ingin ambil posisi. Ada itu. Atau ada yang ingin senang melanggar undang-undang, ada kan? Ada khidmah hanya ingin dia bebas dari peraturan, enak. Bisa. Bukan karena dia mahabbah, ada. Dan itu terbukti dalam dunia tarbiyah begitu. Ada lilma, liljah, lini, ada. Dekat kepada guru. Kalau sudah khidmah tuh enak, semuanya bebas. HP, keluar masuk pondok. Ini ada niat-niat kayak begini, enggak bisa, enggak dapat apa-apa dia. Tapi khidmah itu ruhnya adalah ruh apa tadi? Ruhnya adalah adab dan mahabbah. Baru nanti terjemahkan dengan khidmah. Lah khidmah itu apa? Sesuai dengan petunjuk guru dong. Kadang tidak disuruh ngapa-ngapain sama guru. Suruh tidak sempat khidmah bersamanya, tapi guru meristui. Nah itu intinya khidmah anakku semuanya. Dan khidmah itu tawadhu. Makanya khidmah kepada teman pun tanda ketawadhuan. Hebat nih, mulia. Sehingga gurumu tidak harus yang mengajarmu, tapi gurumu adalah yang memberikan faedah kepadamu, biarpun itu kawanmu. Makanya yang tawadhu dengan kawannya hebat, dapat ilmu cepat. Tidak harus guru yang mengajar di atas mimbarnya, bukan. Tawadhu dengan guru bertanya, gimana ini. Makanya orang yang suka sombong merasa lebih pintar itu ilmunya ilmu di otak saja, susah ngeresep ke hati. Ya akan bisa hebat dengan itu semuanya. Baik, wallah alam bisawab. Banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya, bagaimana jika di suatu pondok terdapatlah banyak ustadz yang masing-masing dari asatidz tersebut mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan atas berbagai peraturan dan permasalahan di pondok tersebut. Namun seringkali pendapat antar asatidz tersebut pro kontra, sehingga menjadikan santri bingung untuk menentukan pendapat siapa yang harus dituruti. Nah, bagaimana sebaiknya sikap yang harus dilakukan oleh para santri tersebut? Kalau memang ada seperti itu, ada dua yang harus dibenahi. Memang seorang santri, seorang murid harus selalu membangun khusrudon. Tapi kalau ada sebuah tatanan seperti itu, yang salah tatanannya. Manajemen itu harus ada, dan orang harus tahu bagiannya masing-masing. Itu jelas salah. Ada bagian masing-masing. Kalau setiap guru ngambil kebijakan, berarti tidak ada peraturan di pondok. Berarti bukan sebuah tatanan. Dan tidak akan bisa mendidik orang. Makanya kita juga ingin merapikan di sini. Barangkali kalau ada di sini, kita harus segera dirapikan. Dan tidak boleh siapapun melanggar, itu sudah salah. Biarpun pendapat itu benar, kalau keluar dari musyawarah itu sudah pelanggaran. Enggak bakal benar. Empat ustaz bermusyawarah. Misalnya. Kemudian satu keluar. Biarpun idenya lebih cermang, lebih cerdas, tatanya apa? Berbeda dengan kesepakatan empat ustaz, salah biarpun benar. Sebab melanggar musyawarah itu sudah pasti salah. Biarpun lebih benar. Enggak ada benernya orang melanggar musyawarah itu. Karena musyawarah perintah Nabi. Biarpun kelihatannya benar tetap tidak dibenarkan. Itu rusak kalau undang-undang seperti itu. Kalau sudah kesepakatan guru, ya sudah guru yang di. Yang lain tidak bisa. Ini dari tatanan kalian juga, kalau sudah menjadi guru harus kebersamaan dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Pasti hawa nafsu di dalamnya. Atau di antara guru sudah tidak akrab, sudah tidak indah. Lalu bagaimana akan mendidik orang di dalam tatanan guru saja belum saling mencintai? Apakah bisa membentuk murid yang baik? Gak bisa, harus benah diri semuanya, kan begitu. Kalau memang ada di sini harus ada pembenahan. Kalau yang kita ceritakan di tempat lain, seperti itu sama jawabannya. Dan kalau kalian baru jadi guru seperti itu, gak ada boleh ngambil keputusan yang berbeda itu. Itu merusak. Anak akan terbelah, sesaat pengen menghormati guru ini, tapi ternyata gimana, bingung. Akhirnya menjadi tidak mampu yang namanya khidmah. Tidak mampu, sesuatu menjadi mustahil khidmah itu. Kenapa? Gimana saya akan patuh dengan guru ini, belum apa-apa saya harus. Makanya Buya pengen anak itu yang punya kepribadian itu tegas. Kalau Buya merintah, kalau sementara ente dalam keadaan bertugas, ente tinggal sampaikan, Buya, saya lagi mendapatkan tugas dari ustadz ini begini. Buya tidak akan paksain, diem dong gelendem seolah-olah tidak punya kerjaan. Ente salah, enggak ngomong. Biarpun Buya berani di paling atas di sini, tapi di saat merintah kepada kalian, ente sampaikan, saya dapat tugas dari guru. Kan Buya selalu ngomong gitu. Kalau ente diem tok, siapa yang Buya marahi? Diem tok. Lah ente diem itu menunjukkan ente kosong, enggak punya kerjaan. Makanya harus dijalankan dong. Makanya Buya marahi. Kalau afwan Buya, sekarang saya dapat tugas ini, ya curuh yang lainnya. Karena ada tatanan, Buya harus patuh dengan tatanan. Memang bahasa perintah ini kadang-kadang seperti itu. Karena spontan gitu. Tapi ente yang Buya bertugas, apalagi tugas yang bisa ditinggalkan. Harus ada kejelasan. Tidak boleh anak jadi bingung dan sebagainya. Ini kalau dalam tatanan. Jadi dalam permusyawaratan, yang melanggar permusyawaratan tidak akan benar biarpun mendapat itu lebih bagus. Sudah harga mati itu dalam dunia perjuangan kesepakatan. Karena permusyawaratan itu ada keberkahan, sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan di situ. Musyawarah mengambil satu keputusan, begini, begini, begini, begini, selesai. Kalau ternyata ini kayaknya enggak tepat, kumpul lagi musyawarah untuk merubah sini, gini, gini gitu. Wah, biasakan seperti itu kalian kalau indah. Cuman di saat kalian sebagai murid lihat tatanan begitu, awas, jaga hati, enggak pantas untuk bersuudon. Wah, ini kok beda, belum tentu beda. Misalnya Ustadz A menyuruh ini, Ustadz I melarang begitu. Loh kok beda? Ustadz B, hari ini tidak boleh keluar. Ustadz A, Ustadz B tak tahu ngizinin ke lu keluar seseorang. Kalian tidak protes, lu Ustadz tadi ngelarang. Loh, enggak, ini ada keadaan tertentu, dia tuh mau masuk rumah sakit, kan bisa saja. Atau dikeluarkan. Jadi kalian harus, mungkin ada apa kok dia boleh keluar. Tidak boleh suudon sama guru. Ini bab lain lagi ini. Cuman memang harus ada tatanan dari dunia pendidik akademinya, dari pihak guru itu harus menyeragamkan suara dulu. Harus ditahan sehebat apapun ide kita itu ditahan, tidak boleh terburu-buru. Makanya di dalam banyak permusyarahan, Buya akan selalu mengeluarkan suara paling akhir. Kalau kalian ketemu dengan sesepuh dan sebagainya, Buya hampir tidak mengeluarkan pendapat di yang pertama. Karena dikhawatirkan kalau Buya sudah ngomong, semuanya tidak berani mau ngomong. Karena Buya bebas, semuanya tim forum majelis umana, hampir Buya selalu ngomong terakhir. Biarkan ngomong, musyawarah begini, baru nanti saya punya usulan bagaimana. Bahkan kadang-kadang Buya tidak pernah perlu punya usulan, tau-tau yang sudah hebat semuanya, selesai. Ada majelis umana, orang-orang sesepuh yang ngurusi ini. Dan kalau bukan bagiannya jangan ngomong, urusan bangunan Buya tidak pernah punya urusan. Selalu ngomong, tanyakan Mbak Ajendi, tanyakan si Fulan. Padahal Buya bisa ngomong, harus gini loh, tapi ngaco, bukan bagian saya. Saya tanyakan bagaimana ini, harus begitu, jangan. Ada aturannya nak, semuanya begitu. Jadi kalau ada tatanan seperti itu salah, tidak akan bisa mendidik orang. Karena orang akan akan jadi bingung untuk bisa berkhidmat secara benar. Maka nanti akan dirapikan juga, kalau pondok seperti itu dirapikan, maka di situ ada tim manajemen. Semuanya harus patuh dengan tim manajemen. Manajemen itu yang ngaturi, ada Al-Bahjah manajemen. Ini ada divisi-divisi pendidikan, pemimpinnya ini harus semuanya ada kepatuhan. Kalau punya usulan, usulan bukan untuk diterapkan langsung, diusulkan dulu baru usulan istimewa. Harus ada aturannya. Itu termasuk bentuk ketawaduan juga. Ada orang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Iya di majelis, di luar majelis tidak. Ini pelanggaran paling berat ini. Baik, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Bu ya, ada titipan pertanyaan dari jamaah mengenai syahadatain Bu ya. Ada yang menanyakan jamaah itu hukumnya seperti apa katanya? Syahadat. Syahadatain Bu, suatu organisasi Bu ya. Sedangkan yang saya tahu banyak teman kita yang masuk di situ Bu ya, itu wajib harus membaca kalimat syahadat lagi katanya. Kalau enggak mengucapkan syahadat enggak boleh. Sedangkan kata Buya kan, kalau orang Islam terlahir dari orang Islam, otomatis orang tersebut Islam walaupun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada yang bertanya itu Bu, hukum syahadatain itu seperti apa? Karena diwajibkan Buya harus membaca dua kalimat syahadat lagi. Saya sudah ngecek nanya ke teman-teman yang sudah masuk. Mohon maaf. Yang kedua, saya pernah mendengar Buya, inna toriqo syariatun wa toriqotun wa haqiqotun fasma' mamusilah. Jalan menuju akhirat ada tiga, syariat, toriqot, hakikat. Syariat kasafinatin sebelum perahu, toriqot kalbahri sebelum lautan, hakikatnya turun golab sebelum mutiara lautan. Kalau mencari mutiara harus naik perahu dulu. Standar, suaranya gak jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kenyataannya Buya di Cirebon ini banyak torekoh Buya. Yang saya tahu, mohon maaf, beliau itu banyak yang tidak paham tentang syariat. Ya, tadi yang disampaikan Buya, mohon maaf, turun dari orang tuanya. Sedangkan kalau dari nasab silsilah keilmuan dia punya sampai ke Rasulullah Buya. Jadi untuk menanggapi hal seperti itu seperti apa, untuk mengingatkan bagaimana, sedangkan banyak torekoh itu dia atas nama, saya sudah ditunjuk sama guru saya katanya, itu sudah dipilih katanya, padahal dia enggak paham tentang ilmu syariat, padahal dalam itu kan syariat itu sebagai pondasi seperti perahu tuh. Mohon maaf, mohon penjelasannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadatain kita tidak menemukan pelanggaran secara akidah. Karena kalau hanya mengucapkan syahadat, enggak ada masalah. Yang menjadi masalah jika ada keyakinan bahwa yang belum bersyahadat lagi maka belum beriman, itu salah. Kalau seandainya sebuah perkumpulan lalu kalau berkumpul, ayo kita mengucapkan kalimat syahadat, itu ya enggak ada masalah. Atau mengucapkan la ilaha illallah juga enggak masalah. Atau selawat khusus, yang mau bergabung dengan Al-Bahjah baca selawat khusus, ya tidak ada masalah. Atau syahadat, yang menjadi masalah adalah kalau belum bersyahadat kamu belum beriman. Nah ini salah, mutlak salah, tidak bisa dibenarkan itu. Jadi apakah betul seperti itu? Kalau tidak seperti itu ya benar-benar saja. Selama ini kita tidak mengetahui kecuali hanya mereka banyak baca hajat, termasuk diantaranya memang. Itu kalau akidah, secara akidah kita belum menemukan. Dan semoga tidak menemukan. Hanya barangkali ya masalah aulawiyat, keutamaan di dalam afdoliyah zikir dan ibadah. Misalnya setelah assalamualaikum langsung asyhadu alla ilaha illallah. Mestinya kan bimbingan Nabi ada zikir-zikir yang warid dari Nabi, itu sudah jelas. Nabi tidak pernah menyuruh setelah assalamualaikum baca asyhadu alla. Biarpun enggak haram. Misalnya yang jago Al-Qur'an bukan assalamualaikum langsung Yasin, enggak begitu kan? Atau yang punya majelis shalawat terbesar di Indonesia setelah assalamualaikum langsung Allahumma shalli ala, enggak, tetap zikir yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada baca syahadat bukan satu. Dan syahadat adalah terkandung di dalamnya adalah ikrar keimanan yang luar biasa. Jadi kalau hanya mengatakan harus bersyahadat tapi tetap mengatakan orang lain beriman, enggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah sebagian kelompok dan kita ketemukan dan tidak ada hubungannya dengan syahadat, dan mengatakan apa orang-orang ini pada belum beriman semuanya, maka harus pakai syahadat baru. Nah ini kurang ajar dengan syariat Rasulullah, mengkafirkan orang-orang yang banyak. Baik, kemudian jika ada orang berbicara tentang hakikat sama syariat kemudian torekoh, itu kan dalam diskusinya para ahli tarbiyah itu untuk memilah agar kita itu masuk bagian mana, bukan untuk dipisah. Kalau memisah itu pasti bohong. Itu seperti ya kalau kita terdiri dari akal, kemudian dari badan, kemudian dari roh kita, seperti itu. Enggak bisa dipisahkan, kalau badan saja tanpa roh itu mayat, bangkai itu. Jadi itu hanya dalam tatanan dunia tasawuf itu satu kesatuan. Bahasanya yang namanya torekoh, hakikat kemudian turun torekoh sampai syariat. Ini satu kesatuan. Hanya pembahasannya apa? Harus kita pakai pondasi yang kuat syariah dulu. Baru syariah nanti torekoh, punya ubudiyah amal. Amal tanpa ilmu enggak bisa. Sampai wusul kepada Allah maqam hakikat. Kok ada orang ngomong hakikat tanpa syariat? Bagaimana? Enggak ada pondasinya, dusta itu. Enggak mungkin begitu. Biarpun yang ngomong orang jubahnya lebih gede dari ini, biarpun terbang di awang-awang enggak bisa dipercaya itu. Biarpun dia cerita bahwa saya dimandati oleh gurunya, bisa saja bohong dalam hal ini. Enggak ada begitu. Jadi dalam pembahasan, Imam Ghazali pembahasan masalah maqamat itu tentang tarbiyah, itu adalah pembahasan di dalam diskusi ilmiah. Dan sekaligus untuk evaluasi, kamu sekarang di bagian apa? Saya bagian syariah dulu. Maknanya apa? Pembekalan dulu urusan halal haram, biar saya tahu. Baru setelah itu apa? Mujahadah, untuk zikir dekat kepada Allah terus. Setelah itu apa? Maqamah hakikat itu sudah Allah yang hantarkan itu tiba-tiba. Sehingga sampai wasil tu, al-wasilun, sampai usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak bisa orang mengatakan aku maqam ma'rifat, aku sudah sampai hakikat. Kalau sudah ngomong hakikat seperti orang ngomong saya itu waliullah, itu loh. Lah kok berani dia ngomong gitu? Siapa ente? Saya sudah dimandati guru saya. Benar dia dimandati. Kalau benar ya guru ente yang salah milih ente gitu. Jadi sudah, enggak usah macam-macam. Dalam manhaj kita enggak usah macam-macam, thariqah, hakikat, syariat. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang berhakikat itu, Nabi adalah imamu ahlil hakikati. Sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak dalam beribadah. Nabi makamnya adalah imamu ahlil hakikah. Tapi bagaimana Nabi sholatnya? Nabi imamu ahlil hakikati, berapa kali istighfarnya Nabi dalam setiap majlis. Nabi imamu ahlil hakikati, bagaimana menjaga beliau padahal sudah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Lah ini orang enak aja enggak mau pakai syariat, tiba-tiba sudah sampai wasul, saya sudah sampai hakikat. Syekh Abdul Qadir Jailani enggak bisa ditipu karena wali sungguhan. Beribadah kepada orang berbeda kepada Allah, kepada Allah sudah cukup lama. Dan menemukan isyarat penjelmaan dari Tuhan dan mengatakan, wahai hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kaget si Abdul Qadir Jilani, ada sinar dan mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Percaya si Abdul Qadir Jilani mula-mula karena memang mencari Allah. Ternyata dari cahaya itu mengatakan, mulai hari ini Abdul Qadir, aku bebaskan kau dari segala kewajiban-kewajiban. Diambil batu, ya la'in setan kau, bukan Allah kau. Karena apa? Enggak mungkin Allah membebaskan dari Syaikhul Qadir Jilani dari beban kewajiban. Langsung Syaikhul Qadir lempar, ya la'in wahai iblis yang terkutuk. Mana orang akhir zaman sudah lebih hebat dari Syaikhul Qadir Jilani. Pakai emas, Gus. Oh, saya malain. Bangga lagi, Nas. Paling enggak ditutupi begini, astagfirullahalazim. Saya malain pakai emas. Gelang emas gede begitu. Terus ngomong apa ente? Yang itu Gus saya ya. Coba ketemu yang lainnya, oh ya lain, ahli neraka loh pakai begitu. Jadi ditegur sama muridnya, ini cerita, kita punya sahib datang ke rumah. Ke rumah orang yang katanya makom para wali, di situ banyak wali-wali bergentayangan itu banyak itu di tempat itu. Anaknya Gusnya itu yang aneh-aneh itu gelangan emas. Biasa kayak makom, cerita makom, paling senang cerita hakikat. Wah, setiap hari ngomong hakikat ya. Gus kok anu emas. Ya, anak si lain-lain, anak lain. Maksudnya makom dia, makom hakikat. Kish. Tidak membuat umat baik kan. Sudah. Buya paling takut urusan ini, makanya Buya keras, sehingga urusan-urusan yang mengarah kepada hal itu sudah ditutup. Kita bukan bilaman sahabat Nabi yang ada, Nabi yang lalu mengingatkannya. Kita jauh dari zaman Nabi, yang ada adalah hawa nafsu, wali-wali dusta. Baca Jami' Karomatul Auliya' muqaddimah hanya habis. Baca bagaimana Syekh Abdul Wahhab Asra'rani cerita tentang bagaimana ciri-ciri wali, habis tuh. Kalau baca tuh jangan buku aneh-aneh. Allah selesai. Waliullah tuh hati ya, enggak ada dendam. Enggak ada hubbud dunia kayak tadi ceritakan. Allah insyaallah, enggak ada hakikat syariat. Kalau ada di dunia orang sudah ngomong enggak butuh syariat lagi, langsung dia murtad. Bukan sekedar enggak dianggap wali, keluar dari iman. Dipenggal lehernya, kalau lehernya bersyahadat baru nanti kita kunjungi kuburnya, selesai. Boleh, wali-wali. Penggal dulu dengan pedang syariat, harus begitu tegas, sudah jangan dibuka celah ini. Biarpun dia jubahnya lebih gede dari ini, kalau ceramah mungkin serbu orang badan nangis. Biarpun dia cerita tentang sanad ilmunya atau nasabnya sampai kepada mbah siapa, tidak penting itu. Ini rambu-rambu nanti, ente jangan. Tujuannya bukan untuk orang lain, bukan ente, tidak usah ngaku-ngaku. Nah, orang lain mari kita doain kalau dia sesat. Yang khawatir dia tuh ngaku-ngaku. Lama enggak masyhur-masyhur nih gimana sih? Ini yang Bahlul kok banyak penggemarnya ini gimana? Masjid-masjid pun Allah, la ilaha semalam mimpi Rasulullah. Allah. Baru orang percaya. Oh, enak bohong ya. Mulai ini. Ada kedap. Dajajilah. Dajjal-dajjal kecil mau apa? Harus dipasang rambu-rambu gitu nak, kalau tidak tegas begini kepleset. Mumpung ada nyawa ini, masih mau ada pesan ini direkam ini, nanti sampai kalau ada belajar dari sini kok ngane-ngane keluar dari manhaj sudah. Keramatmu istiqomah, itu dakwah istiqomah ya Rosat, ya men, semua yang sudah gede ini ya. Dakwah istiqomah dia. Sholat lima waktu qabliyah ba'diyah kemudian istiqomah wali sudah, biarpun enggak ada yang rumunin, nanti di akhirat dipanggil oleh Rasulullah. Sebab dalam dusta itu yang paling parah adalah dunia ini. Kadzabin di sini yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Lagi banat satu lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang adakah tafsir sufi gitu? Karena pernah dengar dalam penjelasan surat Al-Zalzalah, ketika menjelaskan tentang al-ardu itu diganti maknanya dengan kata hati. Hati. Hati. Assalamualaikum. Kita tidak mendengar istilah tafsir sufi. Tafsirnya siapa itu kita tidak pernah tahu. Dan menafsiri sendiri harus ikut petunjuk para ulama. Dan tidak bisa kita membawa sesuatu yang sudah jelas kepada yang tidak jelas, apalagi Al-Quran. Itu adalah kisah tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilatil ardu hakikat. Bumi berguncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Waqala al-insan yawma idzin tuhadditsu akhbara. Ini cerita tentang kedahsyatan padang padang mahsyar nanti, keadaan di akhirat. Memang kita sering istilah tafsir sufi, maksudnya ahli tasawuf memberi makna. Cuman biasanya ada mukaddimahnya. Setelah memberikan makna, biasanya dari tafsir itu Imam Ghazali kalau menafsiri termasuk dalam Asmaul Husna makna ini kemudian faedah. Jadi jangan sampai diambil tafsir itu saja. Sudah bisa dimaknai dalam arti ya kan, seperti kiamat kubro ada kiamat suhro. Tapi kalau dari awal langsung kita maknai seperti itu ya enggak diperkenankan. Harus ada makna yang sesungguhnya, bahasanya ini kisah ini. Kalau mau dimaknai misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau sudah hati itu enggak tentrem misalnya. Ini khawatir yang khawatir nanti faham-faham lembut yang terlintas, tapi syaratnya tidak boleh mengingkari bahasanya ini adalah apa? Kisah hari kiamat. Idza zulzilatil ardu. Bumi sudah tidak benar, maksudnya hati. Ini kan tafsir-tafsir namanya takwil yang kadang-kadang baid, yang jauh daripada hakikat. Bisa menjadi tidak boleh, perkenankan bisa haram. Jadi ada para ulama itu menafsir itu biasanya setelah diberi tafsir makna lugawi, kemudian kembali kepada asbabun nuzulnya, kemudian ia mengatakan apa latifah atau mengatakan khawatir. Kata Syekh Syarawi tidak mau mengatakan tafsir khawatir, itu bisa. Cuma kalau murid tafsir itu enggak boleh Al-Qur'an itu. Nabi tidak bercerita tentang hati itu. Hati ada babnya lain sudah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha jelas wa akhrajatil ardu athqalaha jelas wa qul wa yawma idzin tuhadur bi an rabbaka akhali yawma idzin yasturun nasu ashtatal liyuraw a'malahum. Jelas. Padang mahsyar itu. Pemaya ya'mal mitqala ini. Enggak bisa dirubah secara makna. Nanti kalau semua diberi kebebasan untuk memberi makna, rancuh. Tidak ada hubungannya kita dengan tafsir-tafsir yang seperti itu. Kalau urusan bersihin hati sudah jelas, banyak urusan bersihin nanti bagaimana Nabi mengatakan hati itu kalau sudah idza fatsal idza saluha saluhal jasad kulluhu ala wahya al-qalb. Itu sudah apa kurang apa? Sering kita dengar istilah tafsir sufi, maksudnya satu tafsir yang disandarkan pada ahli tasawuf. Tapi ingat, tidak boleh keluar dari makna yang sesungguhnya terlebih dahulu. Itu biasanya membab khawatir. Lintasan-lintasan seorang sufi memahami satu ayat, tapi tanpa melupakan ayat makna yang sesungguhnya. Kalau melupakan makna yang sesungguhnya, haram merubah ayat. Semuanya diberi kebebasan untuk menafsiri. Dan orang tidak boleh menafsiri sesuai hawa nafsunya. Dulu ada tafsir tibbi, tafsir ilmu kedokteran. Akhirnya mengeluarkan dari hakikat makna. Waktu kisah Sayyidina Adam alaihissalam, wala taqrab hadhihi syajarata fatakuna minat halim. Wala taqrab hadhihi syajarata. Menurut medis, ini tafsirnya seorang dokter. Wala taqrab hadhihi syajarata maksudnya tidak boleh bersenggama. Tahunya Sayyidina Adam sama Sayyidina Hawa melanggar persenggamaan di situ. Dan dimurkai, dimarahi oleh Allah di dalam persenggamaan membuahkan hasil. Ayat selanjutnya gimana bunyinya? Hah? Fa azalla ma saytana fa akhraja minna. Mimma kana yabiku, ah? Wa qulna. Hah? Fa azalla ma syaitanu min fa akhrajahuma mimma kana fihi. Terus? Satu aja satu. Yang suaranya keras. Wa qulna bitu. Nah, kata ini tafsir kedokteran apa? Kan kisahnya wala takroba dua. Setelah itu ibitu jadi jamak. Karena apa? Waktu itu di dalam perut Siti Hawa ada isinya. Wah, kayaknya hebat ini. Yang ngerti bahasa Arab, ya masuk akal ya. Ibitu jamak. Mula-mula dua. Wah, sudah ke bawah ini orang-orang yang bilang, ibitu turunlah engkau wahai Adam dan Hawa. Lu kok dua? Ada satu di dalam perutnya. Buah daripada persenggamaan tadi. Wah, ini percaya ini. Oh gitu ya. Iya. Seolah-olah sudah merubah ini. Banyak tafsir-tafsir yang ada Adam selain Adam lagi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lah kok malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu. Oh, dulu sudah ada berarti sebelum Adam ini. Macam-macam ini. Jadi ada orang itu kerjanya iseng nyari yang aneh itu ada. Nah, wah ini ajib ini. Jadi ada Adam dulunya apa? Malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa man. Apakah kau akan jadikan manusia lagi seperti dulu? Ya Allah, buat kerusakan. Seolah-olah begitu. Padahal tidak begitu maknanya. Macam-macam jadi. Makanya ikut ahli tafsir. Jadi kalau Buya membaca tafsir itu, kita baca tafsir dulu. Ada kita baca. Mulai dari yang pertama kita baca adalah Jalalain. Tidak bisa tidak. Awal syekh. Baru setelah itu kita melangkah kepada yang agak meningkat. Misalnya Ibnu Katsir aslinya, bukan talkhisnya. Kemudian kita nambah tafsir-tafsir yang lain, singkat Tabari. Baru setelah itu kita akan membaca khawatirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi yang ajib, itu punya mengkhawatir. Selesai. Enggak usah ngarang, sudah repot. Kepleset lagi nanti. Apalagi Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi kalau punya khawatir ajib, beli nih khawatir Sya'rawi. Dia punya lintasan-lintasan luar biasa dahsyat. Dan tidak keluar dari syariat. Baik seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baca tafsir Jalalain selesai, enggak usah ikut tafsir aneh-aneh. Kemudian hasyahnya Imam Sawi, hasyatu Sawi dan seterusnya sudah. Kita faham Al-Qur'an, ada kaidah-kaidah syariah. Dawabit-dawabit syariah selesai. Aman kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum fatul arifin. Wa jalla yakum minal ulama il amilin. Wa yarzuqna as-sidq fil mu'alama ala habir rabbina. وَجَنَّبْنَا مِنَ الْكِذْبِ كَمَا جَنَّبَ بَيْنَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ يَجْعَلْنَا يَا مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَأَحِبَّائِهِ وَصُلَحَائِهِ وَيَشُرْنَا مَعَ زُمْرَةِ حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلَ أَمَرُنَا مَعَ الطَّاعَةِ وَالصِّحَّةِ الْعَافِيَةِ وَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَوَدَّةً صَادِقَةً مَعَ الْحَبِيبِ وَالْعِصْمَةِ مِنَ الزَّلَلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ حَبِيبَ نَفْلٍ الفاتحة إن شاء الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله مستعين سرط الذين نمت محمد يعني والله الذين آمين anakku ilmu itu untuk kalian, untuk rambut-rambut untuk kalian, bukan untuk nilai orang lain. Orang lain bukan bagianmu, sebab yang Buya khawatirkan kalian. Orang lain punya urusan sendiri. Itu ilmu untuk diri, jangan aneh-aneh, jangan ini. Selesai. Bila taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.